Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ah. Ikhtalafu fi annahu hal yasbutul jarhu wa ta'dilu biqawli wahid aw labudda min isnain. Faminhum man qala la yasbutu dhalik illa bisnain kama fil jarhi wa ta'dil fi syahadat. Wa minhum man qala wa huwa sahih alladhi ikhtarahu al-hafiz Abu Bakr al-Khatib wa ghayruhu annahu yasbutu biwahid li'anna al-adad lam yushtarat fi qabulil khabar falam yushtarat fi jarhi rawihi wa ta'dilihi bi khilafi syahadat wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Yang keempatnya dalam masalah penjelasan tentang rawi yang diterima atau ditolak riwayat. Para ahli dalam ilmu hadis, mereka beda pendapat. Jarh sama ta'dil itu apakah berlaku dengan perkataan satu orang? Misalnya ada orang rawi, seorang rawi ya, dijarh oleh satu orang saja atau dita'dil oleh satu orang saja, itu berlaku enggak jarh dan atau ta'dilnya? Atau harus minimal dua orang yang menjarh atau dua orang yang menta'dil? Nah, ini istilah mereka. Ada yang mengatakan harus dua, berarti kalau kurang apa? Tidak bisa. La yasbut dzalik illa bisnain. Baik dalam jarh maupun dalam ta'dil. Sama seperti dalam jarh dan ta'dil dalam syahadat. Berarti khobar di sini atau riwayat di sini dihukumi sama dengan syahadat. Kalau syahadat itu minimal dua, maka dalam periwayatan itu juga apa? Minimal dua. Nah, begitu pula dalam persaksian dan juga penilaian seorang pembawa berita. Jelas? Ada lagi yang mengatakan, dan ini yang sahih, alladhi ikhtarahu al-hafidh Abu Bakr al-Tayyib, yang dipilih oleh Al-Hafidh Abu Bakar At-Tayyib, juga yang lainnya, bahwa dalam jarh atau ta'dil dalam khobar yang terriwayat itu berlaku walaupun dari apa? Satu orang yang menjarh atau menta'dil. Karena adat itu tidak disyaratkan fi qabulil khobar. Dalam menerima berita saja apa? Tidak disyarat. Begitu pula tidak disyaratkan dalam jarh rawinya, begitu pula ta'dilnya. Beda dengan syahadat, artinya enggak sama dengan syahadat. Intinya ada yang menyamakannya dengan syahadat mensyaratkan minimal dua, ada yang enggak menyamakan dengan syahadat sehingga enggak disyaratkan adat. Jelas? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam hasyiah nomor 2, qala al-hafidh al-iraqi fi at-taqyid fihi amran. Dalam masalah ini ada dua perkara yang perlu dicatat. Ahaduhuma, yang pertama, annahu hukiya anil aktsarin, ada hikayat dari kebanyakan ulama. Khilafu ma shahhahahu al musannif, menyelisih apa yang disahihkan oleh penulis. Jelas? Ada hikayat justru kebanyakan ulama itu sebaliknya, jadi disyaratkan. Ini ya adat itu. Wakhtalafa kalamun naqilin dzalika anhum, dan perkataan para penukil hal tersebut itu juga beda dari kebanyakan ulama tadi. Fahka al-Khatib fil kifayah, al-Khatib dalam al-Kifayah menghikayakan annal qadi Aba Bakr ibn al-Baqillani haka an aktsaril fuqaha min ahli al-Madinati wa ghairihi. Dia menghikayatkan dari kebanyakan ahli fikih dari penduduk Madinah dan yang lainnya, annahu la yuqbalu fit tazkiyah illa thna. Dalam tazkiyah berarti ta'dil ya, itu tidak diterima kecuali dari dua orang. Fa in kanat tazkiyah lisyahadah aw sawa'un kanat tazkiyah lisyahadah aw liriwayah, sama saja tazkiyah ini untuk syahadat atau untuk riwayat, harus paling sedikit dari dua orang yang mentazkiyah atau memberikan ta'dil begitu, baik dalam syahadat maupun riwayat. Wahaka as-Saif wal-Amini wa Abu Amr ibn al-Hajib anil aktsarin at-tafriqah baina syahadah wa riwayah. Katanya dari kebanyakan juga. Nah, ini jumhur yang mana ini? Nah, ada yang bilang jumhur itu yang membedakan. Tapi ini yang kedua mengatakan apa? Apa menyamakan ya. Ini yang kedua membedakan. At-tafriqah baina syahadah wa riwayah. Nah, ini kadang nisbat atau klaim ya, jumhur itu bisa beda. Terus gimana kok kasusnya begini? Wa rajjahahu aidan al-Imam Fakhruddin wal-Amidi aidan. Yang kedua ini dibedakan antara syahadat dengan riwayat juga dirajihkan oleh al-Imam Fakhruddin dan al-Amidi juga. Wa ikhtar al-Qadhi Abu Bakar, al-Qadhi Abu Bakar memilih ba'da hikayati anil aktsarin ishtirata tsnain fihima. Disyaratkan dua ya, baik dalam syahadah maupun riwayat. Nah, setelah dia menghikaikan masalah itu, ya, dia memilih annahu yuktafa fihima biwahid. Sesungguhnya cukup dengan satu saja, baik dalam masalah syahadat maupun riwayat. Wa anna hadha huwa alladhi yujibul qiyas. Bahwasanya itu yang diharuskan oleh qiyas, wa huwa qaul Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Nah, intinya apa? Sebetulnya ada yang bilang kebanyakan itu menyamakan, ada yang bilang kebanyakan membedakan. Nah, antara syahadat dengan riwayat. Wallahu a'lam. Al-amru tsani annahu yukhadhu min kalam al-musannif min qawlihi bi wahid annahu yakfi kaunul muzakki imra'atan aw 'abda. Diambil dari perkataan Ibnu Salam rahimahullah yang mengatakan cukup dengan satu. Satu di sini ya, bisa perempuan, bisa juga budak. Ya, artinya tidak harus laki, tidak harus merdek. Yang penting satu. Nah. Wallahu a'lam. Paham itu? Qala rahimahullah ta'ala al-khamisah. Idza ijtama'a fi syakhsin jarhun wa ta'dil fal jarhu muqaddam li'anna al mu'addil yukhbiru amma dhahara min halihi wal jarih yukhbiru an batinin khafiya 'ala al mu'addil fa in kana 'adadul mu'addilina aktsara faqad qil at ta'dilu aula wa sahih walladhi 'alaihi al jumhur anna al jarha aula lima dzakarnahu wallahu a'lam. Ini juga masalah pentingnya. Kalau satu orang rawi berkumpul pada dia jarh dan ta'dil. Ada yang menjarh dia, ada yang menta'dil dia. Mana yang kamu lebih dulukan? Kata beliau di sini jarh lebih didulukan. Kenapa? Karena si mu'addil itu dia memberitakan yang nampak dari keadaan si syakhs tadi. Sedangkan si jarih dia menyampaikan yang tersembunyi, yang si mu'adil tidak tahu. Itu katanya. Tapi disebutkan dalam hasyiahnya, hadha alladhi ikhtarahu wassahaha, pendapat yang dipilih oleh Rasulullah dan disahihkan ini, sahahahu al-Razi wal-Amidi, juga disahihkan oleh Ar-Razi dan Al-Amidi. Wa bihi jazama Al-Mawardi war-Ruyani wa Ibnu Al-Qushayri. Dan ini juga yang dipastikan oleh Al-Mawardi, Ar-Ruyani dan Ibnu Al-Qushayri. Wa naqala Al-Qadhi al-ijma' 'alaih. Bahkan Al-Qadhi menukil adanya ijma'. Wa hakahu Al-Khatib wal-Baji 'an al-jumhur. Al-Khatib dan Al-Baji tidak mengatakan ijma', tapi ini jumhur ulama. Wa nasabahu An-Nawawi ila al-muhaqqiqin wal jamaahir. An-Nawawi menisbahkan pendapat ini kepada para peneliti dan mayoritas. Ulama mengatakan begitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena biasanya orang dia untuk kekurangan dia lebih tutup. Ya. Kalau untuk hal-hal yang baik dia lebih nampak. Ini dia. Sehingga kebanyakan orang itu lebih bisa ngelihat yang baik-baik dari orang. Tapi kalau hal-hal yang minus dari orang itu biasanya jarang ada yang tahu, karena tabiatnya orang itu biasanya apa? Menutupi kekurangan dan menambahkan kelebihan. Iya kan? Delega. Makanya tatabul aurat yang jadi pembahasan kan, mencari-cari aibnya orang. Ya, karena biasanya aib itu ditutupi. Hukumnya apa? Mencari kekurangan orang. Hukum asalnya enggak boleh. Ya. Nah, siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, Allah akan apa? Cari kekurangan dia dan Allah tunjukkan kepada orang-orang walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya. Sebagian dalam sebagian hadis kan gitu. Nah, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk dalam hatinya. Ya. Jangan kalian sakiti orang-orang muslimin. Nah, jangan kalian apa? Mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari-cari aib mereka, Allah akan cari aibnya dia dan Allah akan apa? Tunjukkan kepada orang-orang walaupun dia sembunyi dalam rumah. Itu tabiatnya yang gitu. Tapi kalau dalam bab riwayat ya, itu bab darurat. Ya. Karena masalahnya masalah amanah periwayatan. Sehingga kalau kamu memberanikan diri sebagai pembawa hadis, ya kamu harus siap apa? Dipreteli ya, seluk-belukmu dari sisi latar belakangmu, sejarah hidupmu, ya, hafalanmu, ya, semua siapa guru muridmu, gimana belajarnya dulu, ya, karena kamu pembawa apa hadis, ya, itu bagi ulama berat, tidak sembarang, harus diperiksa. Itu kalau zaman dulu, zaman di mana hadis itu apa belum tersimpan dengan apa aman begitu ya. Jadi ketika sudah tersimpan dengan aman, ya metode setelahnya lebih apa? Lebih longgar. Nah, karena sudah tersimpan mana yang hadis Nabi, mana yang bukan hadis. Nah. Subhanallah. Ada yang bilang ijma, ada yang bilang jumhur. Kemudian kata Ibnu Salah rahimahullah, fa in kana adadul muaddilina akthar. Kalau yang mentakdil itu jumlahnya lebih banyak gimana? Yang menjelas satu orang. Yang mentakdil ini 10 orang. Apakah jarah didulukan? Ini yang mentakdil 10 orang. Faqad qil, ada yang mengatakan kalau kondisinya begitu takdil aula. Jadi menang-menangan jumlah ini. Takdil aula. Nah, disebutkan dalam hasyiahnya wa hadzal madhhab khata'ahul khatib. Madhhab ini dianggap keliru oleh al-Khatib. Was sahih walladhi alaihi jumhur, yang benar menurut jumhur apa? Annal jarh aula. Walaupun ya, yang mentakdir dia 10 orang, yang menjarah cuma 1, tetap jarah lebih diutamakan. Ini pendapat jumhur dan ini yang disahihkan. Alasannya apa? 5 itu karena berdasarkan apa yang kami sebutkan, bahwa dalam masalah jarh itu ada ilmu lebih tentang si rawi, yang si muaddilin ini bisa jadi enggak tahu itu. Cuma sekali lagi diingat, itu kalau sumbernya dari seorang yang memang apa terpecah ya. Jangan lupa itu catatan itu. Yang ahli dalam asbab jarh wa ta'dil, yang punya takwa, yang punya wara. Nah, jangan waduh dipakai mutlak begitu. Walaupun yang menjarah dia orang fasik, yang mentakdil itu semua ulama. ya enggak sebegitu juga ya. Dilihat dulu yang menjarah dia siapa, orang yang pantas enggak diterima. Dalam persaksian kan begitu ya, dalam riwayat juga begitu ya kan. Sebelum orang itu berkata tentang jar, ya dia diperiksa dulu juga ya kan. Kita ingin meriksa rawi ini, jarah dan takdil ya. Datang dari para penjara dan pentakdil kan gitu. Ya sebelum kita terima apa, kita terima jarah dan takdilnya, kita lihat dulu siapa ini yang menjarah, siapa yang mentakdil. Nah, itu. Kalau yang menjarah atau mentakdilnya ini enggak dikenal juga, enggak dikenal dalam keahliannya, ketakwaannya, kewarannya, ya enggak bisa juga. Ini kasusnya di sini adalah kalau semua dalam kapasitasnya masing-masing. Orang yang ahli, tahu asbab dan punya takwa yang bagus, waro. Nah, yang ini menjarah, yang ini minta. Nah, gimana nih? Nah, menurut jumhur, jarah lebih kamu utamakan. Karena dia tandanya punya hal yang si muadil enggak punya. Yes. Wallahu a'lam. Wakila, ada yang mengatakan yurajjahu bil ahfab, enggak melihat jumlah, lihat saja mana yang lebih hafid. yang jadi patokannya. Nah, tidak melihat jumlah, tidak melihat jarah atau takdil, siapa yang ahfab. Thumma taqdimul jarih masyrutun indal fuqaha. Kemudian si jarih ini diutamakan, itu ada syaratnya menurut ahli fikih, yaitu bi an yutliqul muaddil, kalau si muaddil apa, menyampaikan takdilnya secara mutlak. Fa in qala al muaddil, tapi kalau si muaddil mengatakan araftu sabab, saya tahu sebab, alladhi dzakarahul jarih, yang dijarah oleh si penjarah ini, lakinnahu taba, tapi si fulan ini sudah taubat, wa hasunat halatuh, dan sudah bagus keadaannya, itu masa lalunya saja. Nah, kalau begitu gimana? Fa innahu yuqaddamul muaddil. Kalau kondisinya begitu, berarti si muaddil apa? Bukan orang yang enggak tahu. Dia tahu, tapi itu masa lalu, Mas. Anda juga mengulik masa lalu. Saya kenal dia lebih lama dan saya tahu dia. Itu masa lalunya dia, dan dia sudah taubat sekian puluh tahun yang lalu dan keadaannya sudah berubah. Kalau kondisinya begini, muadil yang lebih diutamakan. Wa mahallu hadza fi riwayah fi ghairil kadhib 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, posisi ini pun kalau riwayatnya itu bukan kasus dusta atas nama Nabi ya. Fa innahu la tuqbal riwayat wa inda. Karena kalau kasusnya apa, kasus dusta, kasus berbohong, itu enggak diterima riwayatnya walaupun dia sudah tobat. Tobat itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan riwayat ibaratnya dia sudah tidak diberi hak untuk meriwayat lagi. Ya. Nah, ibaratnya izin meriwayatnya sudah dicabut. Ketahuan berbohong. Nah, itu salah fatal itu. Nah, ini kalau pernah mabuk atau pernah berjudi misalkan dan sudah tobat, ya, sudah enggak pernah lagi, ya itu mungkin masih dilupakan. Tapi kalau pernah berbohong atas nama, ulama banyak mengatakan apa? Terima. Ya, urusan taubat itu urusan dia dengan Allah Taala. Tapi dalam periwayatan dia sudah tidak bisa bah masuk lagi dalam ruang ini, sudah dikeluarkan, di blacklist, tidak bisa masuk lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup itu ya. Insyaallah yang lainnya. Ya, sambung lagi bila kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin.